Meraih sukses dunia akhirat dengan motivasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, puji syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam membahas ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pada rubrik kali ini, kita insyaAllah akan membahas tentang judul Puasa Asyura Menghapus Dosa Setahun. Semoga pembahasan yang akan kita kaji mendapatkan manfaat buat diri kita dan amal yang saleh. Bulan haram merupakan bulan yang agung serta mulia. Dosa-dosa yang dilakukan pada bulan ini lebih dahsyat dan berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dosa yang dilakukan pada bulan yang lain. Amal soleh yang dilakukan pada bulan ini pun itu amal soleh akan dihitung dengan berlipat ganda. Tahukah Anda yang dimaksud dengan bulan haram adalah 4 bulan di dalam 1 tahun, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-36, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang 4 tersebut. Para pendengar yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan 4 tersebut. Yaitu pada bulan-bulan haram. Dikarenakan dosa-dosa yang dilakukan pada bulan itu sangat kuat dan berat daripada bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana kemaksiatan yang dilakukan di negeri Mekah berlipat dosanya daripada negeri yang lainnya. Para pendengar, Ibnu Abbas pernah mengatakan, janganlah berbuat zalim di setiap bulan darinya, tetapi dikhususkan darinya 4 bulan karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya 4 bulan itu adalah suci, mengagungkan kehormatan-kehormatannya dan menjadikan dosa di dalamnya berlipat dan amal saleh pahalanya di dalamnya lebih besar dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Begitu juga Qatadah mengatakan, sesungguhnya berbuat zalim di bulan suci lebih besar kesalahan dan dosanya daripada berbuat zalim di bulan selain itu. Walaupun suatu kezaliman apapun bentuknya merupakan suatu yang besar, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan suatu perkara sesuai dengan kehendaknya. Hal ini bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, juz yang kedua halaman ke-433. Para pendengar yang budiman, puasa adalah ibadah yang memiliki pahala istimewa. Secara umum, pahala amal saleh dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kebaikan. Namun pahala puasa yang sangat spesial yaitu tidak terbatas. Ibadah puasa yang paling utama adalah pada puasa bulan Ramadan. Puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa macam. Ya, salah satunya adalah puasa pada bulan Muharram. Tahukah Anda bahwa puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram? Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Sementara salat yang paling utama setelah salat wajib adalah qiyamul lail atau salat malam. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini merupakan penegasan bahwa sebaik-baik bulan untuk bersaum, untuk berpuasa adalah pada bulan Muharram. Ini juga kita bisa melihat di dalam syarah Sahih Muslim juz ke-8 halaman 55. Para pendengar yang budiman, setiap manusia pasti memiliki dosa. Dan siapakah di antara kita yang tidak terjerumus dengan perbuatan maksiat? Tidak akan pernah ada. Bahkan manusia adalah makhluk yang bersalah. Dosa memiliki pengaruh yang sangat dahsyat terhadap hati-hati mereka. Manusia ketika berbuat dosa akan terasa gundah gulana di dalam hatinya. Ketenangan dan ketentraman hati sirna. Serta berbagai keburukan lainnya akan menimpa dirinya dan anggota keluarganya. Dengan demikian dibutuhkan usaha oleh manusia untuk membersihkan dosa-dosa itu supaya manusia hidup dalam kebahagiaan. Karena salah satu ciri tanda kebahagiaan adalah senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sarana penghapus dosa itu adalah amal saleh. Dan puasa Asyura atau puasa pada tanggal 10 bulan Muharram merupakan salah satu bentuk amal soleh yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Puasa Asyura menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba selama setahun lewat. Sungguh hal ini sangat menakjubkan dan mencengangkan bahwa puasa satu hari bisa menghapuskan dosa satu tahun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abu Qatadah Al-Ansari bahwasanya ia berkata Nabi Muhammad SAW ditanya mengenai tentang keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapuskan dosa satu tahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya tentang keistimewaan puasa Asyura. Maka beliau pun mengatakan, siyamu yawmi Asyura ahtasibu ala Allahi ayyukaffira as-sanah allati qablahu. Puasa Asyura, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan dan panutan kita. Nabi Muhammad sangat bersemangat menunaikan puasa Asyura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutamakan puasa ini dibandingkan puasa sunnah yang lainnya. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan ma ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatakhara siyama yawmin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yawm yawma asyura wa hadha asy-syahr ya'ni syahr ramadan. Beliau mengatakan, tidaklah aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW begitu semangat puasa pada satu hari, dia diutamakan daripada yang lainnya, kecuali pada hari itu, yaitu hari Asyura, dan pada bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Para pendengar, Nabi Muhammad SAW saja yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, masih bersemangat untuk melakukan puasa Asyura, bagaimana dengan kita? Maka selayaknya dan seyogianya kita harus lebih bersemangat untuk memburu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita adalah makhluk yang lemah dan banyak berbuat dosa. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan bagi kita sekalian selain menunaikan puasa Asyura yaitu berpuasa Tasu'a, yaitu pada tanggal 9 Muharramnya. Karena Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari ke-10, telah berniat berpuasa pada hari ke-9, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya beliau pernah meniatkan bahwa beliau akan melakukannya, puasa pada hari ke-9-nya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa melaksanakan saum Asyura pada setiap tahunnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian untuk memudahkan amal-amal saleh tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. همساتي إلى العاصمة وأسجي لها أصدق الأمنيات بإشراقة عذبة دائمة.